اللهم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوة sekalian الحمد لله ya kajian kita masih bisa berlangsung setelah kita mengkhatamkan kajian syarah Salasah al-Usul, kemudian syarah al-Aqidah al-Wasitiyah, dan saat ini adalah pertemuan perdana dari kajian kita yang baru, yaitu kitab al-Jadid, syarah dari kitab at-Tauhid. Sementara kitab at-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah kitab yang ma'ruf, yang tidak perlu lagi kita perkenalkan, karena ini sudah sangat terkenal. Sudah sangat terkenal. Terlebih lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, di mana beliau sudah sangat masyhur di sisi Ahlu Sunnati wal Jamaah maupun di sisi Ahlu Bid'ah. Sudah sangat masyhur. Di antara karya beliau adalah Kitab Tauhid. Dan Kitab Tauhid adalah kitab yang berbicara tentang Tauhid Uluhiyah yang paling kompleks, yang paling menjamak seluruh permasalahan dari berbagai perkara akidah al-uluhiyah. Memang kitab Tauhid bukanlah kitab yang pertama yang ditulis dalam pembahasan uluhiyah. Yang pertama dalam kitab al-uluhiyah, bagian akidah al-uluhiyah adalah kitabnya ulama madhab Syafi'i yang bernama Taqiyuddin al-Maqrizi, yaitu kitab beliau Tajrid al-Tauhid al-Mufid. Kitab itu pun pernah kita kaji di Masjid Al-Hasan Tambun dan selesai dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan yang berjudul Ifadatul Mustafid. Ifadatul Mustafid. Nah, kitab Tauhid memang bukan kitab yang pertama dalam sub akidah al-uluhiyah. Namun dia adalah salah satu dari kitab yang paling kompleks, paling komplit, ya paling menyeluruh dalam pembahasan akidah al-uluhiyah. Oleh karena itulah kitab Tauhid ini dianggap sebagai hal buku yang sangat penting, yang memiliki peran yang vital dalam pembentukan karakter setiap muslim, setiap hamba dalam beribadah kepada Allah dengan mempelajari kitab Tauhid, yang seorang hamba benar-benar bisa merealisasikan apa itu an-nafyu wal isbat. An-nafyu menafikan peribadatan kepada selain Allah, dan isbat menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab Tauhid disyarah oleh para ulama dengan syarah yang banyak, oleh anak cucu beliau, oleh para ulama yang lain. Banyak sekali para ulama berkhidmat tentang kitab Tauhid. Dan kitab Tauhid sendiri, para alim ulama ahli ilmu di negeri kita sejak puluhan tahun silam telah berkhidmat juga dengan menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk ejaan lama, ejaan baru, dimulai dari zaman sebelum Bung Karno sampai masa-masa awal Orde Baru hingga zaman sekarang saat ini. Para ahli ilmu yang ada di negeri kita sejak dahulu menerjemahkan ya kitab Tauhid. Maka kitab Tauhid bukan dibawa ke Indonesia ini 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, enggak, bahkan 50 tahun yang lalu, bahkan lebih lagi, sudah dibawa ke negeri kita dengan diterjemahkan. Ya, sebagian kawan-kawan memiliki referensi asli, memiliki buku-buku asli terjemahan dari para penterjemah yang ada di negeri ini. 40 tahun silam, 50 tahun silam, tahun 60-an, 70-an sudah diterjemahkan kitab Tauhid. Bahkan 80-an juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, banyak ulama yang berkhidmat. Di antara ulama yang berkhidmat ialah Syekh Al-Qarawi, penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qarawi, seorang ulama ya yang wafat pada tahun 1400 atau 1420 Hijriah. Ya, 1420 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1420 Hijriah dengan meninggalkan berbagai karya yang sangat bermanfaat bagi umat. Di antara karya beliau yang dipuji oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Utsaimin, yaitu kitab Al-Jadid. Kitab Al-Jadid yaitu syarah penjelas dari kitab Tauhid yang menjelaskan secara ringkas. Memang Al-Jadid bukanlah yang terbaik dari syarah penjelasan kitab Tauhid. Banyak di antara ada Fathul Majid, di antara ada Ya'an atau Mustafid, di antara ada Tamhid dan yang lainnya. Namun Al-Jadid ini kitab yang menjelaskan kitab Tauhid secara detail, sederhana, to the point. Ini yang penting. Ya, memang banyak kitab yang bagus sekali terkait tentang penjelasan dari kitab Tauhid, misal Fathul Aziz, ya, kemudian Fathul Majid, Ya'anatul Mustafid. Namun panjang pembahasannya, detail, ya, sehingga memakan waktu yang sangat banyak bagi orang yang ingin membacanya, apalagi bagi yang mengkajinya dalam kajian sepekan sekali, ya, dan dibutuhkan makrifat yang tinggi pula untuk memahaminya. Nah, kalau kitab Al-Jadid ini mudah, simple, bahkan terdapat soal-soal jawab di akhir-akhir kitab. Yaitu terdapat seperti ujian, seperti kalau kita bahas satu materi, maka di materi terakhir adalah ujiannya. Ya, ujiannya. Nah, ini bagus sekali untuk kembali mengingat apa faedah, apa maksud, apa tafsir dari ayat tadi dan seterusnya. Ya, ini penting sekali kitab ini untuk dikaji, dan kitab ini ya jarang sekali dikaji, bukannya enggak ada, jarang sekali dikaji di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, apalagi di kantor-kantor, jarang sekali, sehingga banyak rekan yang kebingungan, banyak rekan yang bertanya-tanya, Al-Jadid itu syarahnya siapa ya? Al-Jadid itu buku apa ya katanya? Nah, ini ya menunjukkan bahwa Al-Jadid kurang begitu populer di telinga kaum muslimin di Indonesia. Ya, oleh karena itu kita populerkan kitab-kitab para ulama. Kitab para ulama sudah saatnya kita populerkan sehingga kaum muslimin mengenal karya-karya ulama mereka, mengenal ulama mereka, dan mengenal ajaran ulama mereka. Ini yang paling penting lagi. Ya, kita masuk saja langsung ke mukaddimah syarih. Ini kita kalau baca kitab dari mukaddimah, jangan langsung baca, biar kita tahu. Biar kita tahu, seperti kita baca Salasah al-Usul dengan Syarah Syaikhul Utsaimin, kita baca mukaddimahnya. Alhamdulillah selesai. Kemudian kemarin juga kita baca Al-Aqidah al-Wasithiyah dengan Syarah Syaikh Shalih al-Fauzan, kita baca mukaddimahnya sampai selesai, sampai khataman. Jadi enggak usah khawatir, wah kita baca dari mukaddimahnya kapan selesainya nih. Enggak perlu khawatir. Ya. Kajian walaupun sepekan sekali, nikmatin aja. Kita sudah berapa kali selesai? Ya, di sini 2 kali. Ini menuju ketiga. Ya, di tempat lain pun juga begitu. Saya di Istiqomah Pondok Ungu, di Al Hasan Tambun, biasa begitu. Panjang-panjang 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada 4 tahun baru selesai. Enggak berasa. Biarin aja. Nanti juga begitu. Kita buku ini tebel ya? Bukunya tebel ya? Kapan kelarnya ini? Jalanin aja. Hah? 3 tahun kayak biarin aja. Jalanin aja. Jangan terburu-buru dalam kajian kita sehingga banyak faedah yang terlewat, dibaca dengan cepat sehingga ya sekedar baca aja ya, tidak paham. Nah, ini kurang bagus. Ya, kita lihat di halaman 13 kalau di buku saya, Muqaddimatus Syarih. Ya. Ya, beliau berkata, ini mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi. Beliau berkata, Alhamdulillahilladzi anqadha hadhihi al-ummah minasy syirki ila tauhid. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan umat ini dari kesyirikan, dari kesyirikan ila tauhid, menuju kepada tauhid. Allah selamatkan umat ini. Kalau tidak Allah selamatkan kita, tentu kita telah bergelimang dalam kesyirikan. Bahkan negeri kita Indonesia, dahulu Indonesia ini negeri yang bergelimang dengan kesyirikan. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, kalau dikonversikan pada tahun Masehi, itu tahun sekitar 500-an Hijriah. Sementara di negeri kita di Kutai sana, sudah ada kerajaan Hindu tahun 400 Hijriah. 100 tahun sebelum diutusnya Nabi, sudah berkibar-kibar Hindu kokoh di negeri kita. Demikian pula dengan Buddha yang ada di Borobudur sana, yang ada di Sriwijaya sana, di Palembang sana, dan Siliwangi di Jawa Baratnya, Bali apalagi, di Jawa Timur, Mojopahitnya, dan seterusnya. Luar biasa, negeri kita ini bergelimang dengan kesyirikan. Semuanya, animisme, Hindu, Buddha, ya, nyembah apalagi gak tahu semuanya. Ini khusus negeri kita saja. Maka Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Allah pula selamatkan orang tua kita, kakek-kakek kita bahkan. Dengan perantara dakwah. dakwah yang diemban oleh para ulama yang ini merupakan lanjutan estafet dari dakwahnya para nabi dan rasul. Maka Allah yang menyelamatkan kita dari kesyirikan menuju tauhid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kata beliau. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, wahdahu illallah wahdahu, kecuali hanya Allah semata. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wala dhadida wala nadid wala nadida, yang tidak ada lawan maupun tidak ada tanding. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Al mab'uutsa bihadzal dini al majidi, yang beliau diutus dengan agama yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim ala ibadika rasulika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli syaja'ati wa ra'yi syadidi. Ya Allah, berikan, ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada hambamu dan rasulmu Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, yang mereka adalah orang-orang yang pemberani dan yang memiliki pendapat-pendapat yang benar, pendapat-pendapat yang lurus. Ini mukaddimah dari beliau, dari Syekh Al-Qarawi yang dalam khutbatul hajah, amma ba'du. Adapun setelahnya, maka beliau berkata, menceritakan kronologi sebab penulisan kita, menjelaskan kepada kita bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam membaca kitab yang beliau tulis ini. Ini penting untuk dibaca mukaddimah. Fa inni azamtu bi aunillahi ala syarhi kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kata beliau, maka saya bertekad tentunya dengan pertolongan Allah untuk mensyarah, untuk menjelaskan kitab at-tauhid. Kitab at-tauhid yang aslinya disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nama kitabnya adalah Kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Itu nama asli. Nama asli dari kitab Kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid ini. Ya, ini kitab tauhid. Kitab tauhid, judul dengan judul kitab tauhid itu banyak. Al-Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab Kitab tauhid. Al-Imam Ibnu Mandah punya kitab Kitab tauhid. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali punya kitab Kitab tauhid. Namun kitab-kitab tauhid yang tadi dikarang oleh Ibnu Mandah, oleh kemudian Ibnu Khuzaimah, itu berbicara terkait tentang berbagai aspek dari tauhid. Semisal Kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, itu berbicara tentang asma wa sifat dan bantahan beliau. Bantahan beliau, sanggahan beliau terhadap kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, bahkan Asyairah. Bahkan Asyairah. Adapun ya, kitab Ibnu Mandah juga demikian. Nah, kalau kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini fokus kepada pembahasan Tauhid Uluhiyah. Memang ada nanti pembahasan tentang asma wa sifat, namun cuma satu bab aja, seolah-olah itu cuma melengkapi aja. Ya, adapun secara keseluruhan itu fokus kepada pembahasan tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah? Tauhid ibadah. Yaitu tauhid ibadah, bagaimana seorang hamba benar-benar merealisasikan peribadatan dia hanya kepada Allah dan menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah. Ini fokus dari kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ingat ya, kalau disebut kitab tauhid, ini kita pasti tertuju kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun kalau secara umum maka kitab tauhid itu banyak ulama yang mengarangi dengan judul kitab tauhid. Semisal contoh tadi adalah kitab tauhid Ibnu Khuzaimah rahimullah, kitab tauhid Al-Imam Ibnu Mandah, kitab tauhid Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dan seterusnya. Mana lagi? Wa dzalika lima sahibi hadzal kitabi Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab min al-fadli al-kabir ala hadhihi al-ummah. Yang demikian itu karena penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi umat. Haitsu jaddada man dusira min diniha, di mana beliau melakukan tajdid, reformasi dari terhadap apa yang telah digerus, yang telah dirusak ya oleh orang-orang sebelumnya di agama ini. Maka beliau melakukan tajdid, reformasi. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW berdasarkan hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ba'atha lihadihil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus mujaddid, orang yang akan melakukan pembaharuan, reformasi di dalam umat ini setiap 100 tahun. Pembaharuan bukan artinya membawa agama baru, bukan, akan tetapi memperbaiki, akan tetapi membenarkan apa yang keliru selama ini semuanya. Demikian pula dengan Syekh Muhammad bin Abdullah, tatkala beliau belum mulai berdakwah ataupun ketika beliau sudah mulai berdakwah, Jaziratul Arab dan selainnya waktu itu dipenuhi dengan kesyirikan. Kubah-kubah, makam-makam keramat itu benar-benar diagungkan. Benar-benar diagungkan. Sufi merajalela, Kuburiyun merajalela, bahkan mereka berkuasa. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menjelaskan kepada umat, kepada murid-murid beliau yang menjadi cikal bakal penerus dakwah beliau, melanjutkan estafet dakwah beliau, menjelaskan kepada umat hakikat tauhid, hakikat ibadah yang harus direalisasikan hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Sehingga Allah memberikan keselamatan kepada umat ini dari kebinasaan yang paling binasa, yaitu kesyirikan. Dari kezaliman yang paling zalim, yaitu kesyirikan. Allah selamatkan umat ini dengan perantara dakwah beliau. Maka beliau melakukan reformasi tajdid. Dan ini setiap 100 tahun sekali demikian. Demikian. Setiap 100 tahun sekali Allah bangkitkan seorang ulama, seorang alim yang akan mereformasi. Bukan membawa agama baru, namun memberikan pengajaran yang mungkin dirasa oleh orang di zamannya sebagai hal yang baru. Namun pengajaran itu aslinya demikian. Ya, tatkala di masa beliau orang-orang bergelimang dengan kesyirikan, itu tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam mazhab, enggak ada. Nah, beliau membawa sesuatu hal yang dirasa baru bagi mereka kuburiyun saat itu. Padahal beliau aslinya membawa ajaran Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam mazhab. Ini yang dibawa oleh beliau. Ya, bisa dipahami di sini. Jadi dalam setiap 100 tahun sekali Allah membangkitkan ya reforman dari tubuh umat ini. Kemudian wasahaha ma fasada min aqidatiha, dan beliau ya, membetulkan ya, apa yang telah rusak dari akidah yang ada pada tubuh umat ini. Akidah, kerusakan yang paling rusak pada tubuh umat ini adalah kerusakan akidah pada saat itu. Maka ketika beliau melakukan safar perjalanan, beliau melihat kesyirikan, maka beliau menulis kitab. Menulis kitab beliau berikan kepada penduduk negeri tersebut. Resiko tentunya menghadapi beliau. Resiko segala macam tantangan beliau hadapi. Pertentangan, perlawanan, fitnah, dan seterusnya. Sampai hari ini. Bahkan sampai mengada-ngada. Dituduhnya beliau berfoto bareng pemerintah Inggris, tentara Inggris. Aneh-aneh aja. Ya. Foto, fotografi ditemukan di muka bumi ini, itu 100 tahun setelah beliau wafat. Bagaimana mungkin beliau bisa ya, berfoto dengan foto yang baru ada 100 tahun lagi? Kan ini aneh, lucu. Kan ada tuh gambar tuh, Muhammad bin Abdul Wahab bersama pemerintah, apa, tentara Inggris. Dusta. Fotografi kapan munculnya, Mas? Kapan? Beliau wafat aja 100 tahun sebelum fotografi itu muncul. Ini aneh-aneh aja ini. Ya, dituduh ini, dituduh itu. Ya, ini resiko dakwah, dituduh, difitnah dan seterusnya. Ini beliau hadapi. Maka beliau safar ke negeri Qasim. Maka beliau melihat ada kesyirikan, beliau menulis kitab risalah ila ahli Qasim. Beliau menulis kitab di banyak di perjalanan. Beliau melihat di satu negeri banyak kesyirikan, beliau menulis kitab. Menulis kitab ringkas-ringkas rata-rata buku-buku beliau. Ya, Qaidul Arba, salasah usul, usul salasah itu sesuatu hal yang berbeda. Usul salasah dan salasah al-usul. Ya, beliau menulis kitab Kitabut Tauhid, beliau menulis kitab Kasyfus Syubuhat, beliau menulis kitab ya Mufidul Mustafid, beliau menulis kitab ya Sittatu Mawadi' minasirah, beliau menulis kitab ya banyak sekali kitab-kitab ya Nawakidul Islam dan seterusnya dari kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat. Ya Masail Jahiliyah, ya Mukhtasar Al-Kaba'ir, Mukhtasar Zadil Ma'ad, beberapa karya beliau di bidang fikih madzhab Hanbali, ya, beberapa karya beliau di dalam fikih warisan dan yang lainnya, karena beliau ulama yang bermadzhab Hanbali, ya, beliau melakukan reformasi dengan segala kesungguhan beliau, jazakallahu khairan anil Islam wal muslimin. Nah, ini orang-orang yang demikian inilah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Abdurrahman bin Sanah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Abdurrahman bin Sanah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal Islamu ghariba wa badal Islamu ghariban summa yaudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba. Islam datang diawali dengan asing dan akan kembali, kemudian akan kembali dengan asing sebagaimana awalnya Islam itu dianggap asing. Siapa sih yang dianggap asing? Yang nyeleneh, yang nyempal, yang aneh-aneh? Bukan. Bukan itu. Yang dianggap asing itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu yang fatuba lil ghuraba? Ya, maka tuba, pohon di surga, keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing tadi. Ketika sahabat bertanya, kila manil ghuraba? Ya, ya Rasulullah, siapa itu yang orang-orang yang ghuraba? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang yuslihun, ya, membenarkan, membetulkan, mereformasi apa yang telah dirusak oleh manusia dari agama ini. Inilah dia yang al-ghuraba. Al-ghuraba yaitu orang-orang yang dianggap asing. Beliau membetulkan, membenarkan, ya, memperbaiki rusaknya akidah yang ada pada tubuh umat ini. Maka beliaulah al-ghuraba. Kemudian beliau Al-Syekh Al-Qarawi berkata, "Wajahada fi sabili dzalika bi nafsihi wa malihi wa qalamihi." Maka beliau berjihad di jalan Allah, ya, dengan diri beliau sendiri, harta beliau, pena beliau, walima li kitabihi hadza minal makanil makanatil ilmiyah, dan juga karena kitab beliau ini yaitu kitab tauhid memiliki kedudukan ilmiah yang sangat tinggi, haitsu innahu yabhasu fi asrafil ulum, karena kitab ini membahas tentang, ya, ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia itu ilmu apa sih? Ilmu akidah. Ilmu akidah wa huwa tauhidullah wa ifraduhu bil ibadah, yaitu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah dalam ibadah, wa takhlisun nasi min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil alamin ila ibadati rabbil ibad, yaitu membebaskan manusia dari peribadatan kepada hamba menuju peribadatan hanya kepada Allah, dari peribadatan kepada kayu, batu, matahari, dewa, berhala, kuburan, peribadatan kepada Yesus, peribadatan kepada Siddhartha Gautama, peribadatan kepada sembahan-sembahan semua selain Allah. Semua selain Allah, alam, kepada makhluk, semua makhluk, malaikat bahkan disembah, nabi bahkan disembah, dibebaskan itu semua. Itu semua kezaliman, kemungkaran, kerusakan yang paling rusak dibawa oleh beliau menuju peribadatan kepada hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbil Ibad. Wadhalika bima yahwihi minal adillati asy-syar'iyyah, yang demikian itu karena kandungan yang terdapat di dalam kitab tauhid ini, dalil-dalil syar'i. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya membawakan ayat Quran, hadis-hadis dan aqwal salaf, entah perkataan sahabat ataupun para ulama salaf. Itu aja di kitab tauhid. Tidak ada ra'yu beliau, tidak ada pendapat-pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri di situ. Tidak ada peran beliau. Beliau hanya memasukkan ayat Quran, hadis-hadis Nabi, perkataan sahabat maupun aqwal salaf. Itu aja. Bagi siapa saja yang pernah menghafal kitab tauhid atau membacanya sampai akhir akan tahu. Itu aja. Beliau enggak membawakan menurut saya, menurut guru saya, menurut syekh saya, enggak ada. Ya, itu aja. Karena kandungannya dari Quran, sunnah dan juga, ya, perkataan para sahabat maupun salaf. Oleh karena itu, terdapat sebuah cerita yang dibawakan oleh para ulama di antara Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Fadlul Islam dan yang lainnya, bahwasanya dahulu ada orang yang sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam setiap kunutnya dia berdoa, doa kebinasaan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai-sampai akhirnya dia dipinjamkan buku Kitab Tauhid dengan dirobek yang ada nama tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabnya. Ya, diberikan bukunya, disodorkan, Syekh silakan baca ini. Nanti saya mau tanya kepada Anda bagaimana pendapat Anda tentang kitab ini. Karena isinya Quran, sunnah, isinya akwal sahabat, akwal ulama salaf, dia membenarkan. Bagus. Tapi sayang, enggak ada nama penulisnya. Nama penulisnya ialah orang yang Anda doakan kebinasaan. Dalam setiap doa kunut Anda, dia pun beristighfar. Kemudian berbalik menjadi penolong dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian. Ya, kitab tauhid ini. Ini khusus kitab tauhid. Kalau kita baca kitab-kitab yang lainnya seperti ya Qawaidul Arba, Salasal Usul, ya, itu ada ungkapan-ungkapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memang selaras dengan Quran dan Sunnah. Ya, namun khusus kitab tauhid itu hanya Quran, Sunnah, kemudian akwa sahabat, akwa salaf, itu aja. Ya, min kitabillahi wa sunnati rasulih wa aqwali salafis salih. Ya, karena kandungan dalil-dalil syar'i dari berupa Al-Quran, sunnah rasul, dan pendapat-pendapat salafus salih. Wa qad syurihal kitabu syuruhan muta'addidatan. Dan kitab ini telah disyarah, dijelaskan dengan berbagai syarah yang beraneka ragam. Minha al-mukhtasar wa minha al-mutawwal. Di antara ada yang syarah ringkas, ya, di antara yang syarah panjang. Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan punya berbagai syarah kitab tauhid. Di antara ada yang ringkas, diberi judul namanya Al-Mulakhas. Itu sedang kita kaji juga, sudah berjalan lebih dari 3 tahun, ya, di Tambun. Juga beliau punya kitab syarah kitab tauhid yang lainnya yang cukup panjang, yaitu I'anatul Mustafid, syarah kitab tauhid. Ya, perhatikan, selevel Syekh Shalih Al-Fauzan sampai memberikan perhatian besar terhadap kitab tauhid, punya syarah untuk pemula Al-Mulakhas. Nah, beliau yang nulis sendiri, kemudian beliau menulis lagi, punya syarah kitab tauhid buat lanjutan, namanya I'anatul Mustafid. Para ulama demikian juga, ada yang fokus kepada mukhtasarnya saja, yang ringkasnya saja, ada yang mutawal, ya, yang mutawalnya, yang panjangnya. Ya. Cucu dari beliau yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, punya syarah, apa nama syarahnya? Fathul Majid. Nah, Fathul Majid ini adalah syarah dari kitab tauhid. Nah, Fathul Majid ini sudah syarah seperti Al-Jadid, disyarah lagi tuh Fathul Majid oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia saat ini. Itu Fathul Majid sudah syarah, disyarah lagi. Nah, ini karena pentingnya kitab tauhid. Ya, jadi kalau ada ini Al-Jadid syarah, disyarah lagi Al-Jadid, syarah Al-Jadid. Nah, ini karena apa? Urgensinya kandungan kitab tauhid. Seorang muslim, apalagi sunni zaman ini yang menisbatkan kepada ahli sunnati wal jamaah salafi, wah. Kemudian belum pernah mengkhatamkan kitab tauhid saat ini, wah, ini muskilah. Ya, karena butuh sekali kita terhadap kitab tauhid. Karena kita mengarungi kehidupan terlebih di negeri kita yang banyak sekali kemuskilan. Permasalahan-permasalahan akidah, penyimpangan akidah yang kita di situ jangankan boro-boro membantahnya. Jangan-jangan kita pun terjatuh juga ke dalamnya. Iya dan billah. Maka kita butuh sekali kepada kitab ini. Ya, jangan sampai kita sudah ya, perjalanan waktu mengaji kita dalam CV kita, kapan mulai kenal pengajian, tahun sekian, wah, udah belasan tahun, wah, udah hampir 10 tahun, wah, udah lebih 2 tahun, wah, udah belasan tahun bahkan. Ternyata di CV riwayat pendidikan kita tidak pernah membaca kitab tauhid sampai khatam. Nah, ini muskilah. Ini muskilah. Celana cingkrang sejak sekian tahun lalu. Kan begitu. Ini jenggot nunggu sejak nggak tahu kapan. Sampai putih. Dan kita tauhid nggak pernah khatam-khatam. Nah, ini muskilah. Ya, ini muskilah. Nah, ini karena kita lebih kepada apa ya? Mementingkan yang kayak gitu-gitu, atribut, fashion, apa? Yang kayak gitu-gitu penampilan. Nah, ini tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tidak demikian. Ahlus sunnati wal jamaah sunni salafi sebagaimana dikatakan oleh para ulama ialah yang mempelajari akidah, mengenal akidah dengan benar dan rinci. Adapun cuma ngaku-ngaku kemudian enggak kenal akidah, maka dia perusak. Bukan salafi sedikit pun. Nah, maka ini penting sekali yang wajib kita ketahui. Jangan sampai kayak orang-orang tahu dia heboh penampilannya, cuman dia mementingkan fokusnya dia kepada hal-hal yang tidak urgen. fokus kepada ma'rifat. Ma'rifat apa? Ma'rifat khilafiyah. Ma'rifat perselisihan pendapat di kalangan ustaz. Kita bertauhid 10 tahun kenal ngaji enggak pernah tamat. Enggak pernah baca sampai tamat. Padahal itu kita bertauhid walaupun edisi terjemahan ada di rumah dia. Ada di rumah dia, dia enggak pernah baca sampai tamat. Ada majelis-majelis yang dibacakan kita bertauhid di majelis tersebut di kota dia, di daerah dia. Banyak sekali bertebaran. Dia enggak pernah ikuti duduk di situ sampai selesai. Nah, ini muskilah. Ini orang penuh permasalahan ini. Ini orang punya banyak problem. Cari jati diri akhirnya dia. Lewat fashion, lewat cari penampilan, lewat pengen tahu perselisihan pendapat di kalangan ustaz, perselisihan pengajian. Ini punya permasalahan. Ingin cari jati diri. Enggak ketemu jati diri dia. Dia pikir jati diri dia ketemu kalau dia tahu mengenai ma'rifat khilaf kayak begitu. Lah, bukan itu jati diri hakikat pribadi seorang sunni. Tidak demikian. Hakikat pribadi seorang sunni berkarakter dengan karakter salafus saleh. Mengena yang awalnya dulu deh, yang awalnya. Enggak perlu kita sampai kita kayaknya mimpi ya atau jauh sekali. Untuk seperti karakter seorang salafus saleh. Yang awal dulu, dasarnya dulu. Ma'rifat yang dasar-dasar. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, rububiyah. Ini aja enggak paham, ini muskilah. Ini enggak paham, gimana mau saya Anda anggap sebagai sunni salafi? Akidah aja enggak tahu terus jadi salafinya dari mana? Dari cingkrang, jenggotan. Mas, saya belasan tahun silam, bahkan hampir 20 tahun silam udah jenggotan, udah cingkrang. Cuman grup sebelah. Kayak tadi bapak. Ya. Jadi jangan berbangga kayak begitu. Nah, ini fokus kita sekarang ialah pada masalah fokus ilmiah. Ma'rifat. Enggak ada fokus-fokus yang lain lagi. Ya barakallahu fikum. Kemudian beliau berkata lagi. Waqad kutibat bi asalibah tatanasabu ma'al asri alladhi ulifat fihi. Dan terkadang syarah dari kitab tauhid berbagai syarahnya tersebut ditulis bi asalib dengan uslub gaya bahasa yang tatanasab yang sesuai ma'al asri alladhi ulifat fihi, sesuai dengan masa yang kitab itu ditulis. Ya, kalau zaman Orde Baru, Orde Lama, Bung Karno, ya ditulis syarahnya itu sesuai dengan ejaannya. Orde Baru, udah mulai disempurnakan. Ya. Wa tulaimu ahla dzalikal asr. Dan juga tulaim itu dari la ama yulaimu. Ya, dan juga mencocokkan, menyesuaikan ya dengan orang-orang yang ada di masa tersebut. Wa himamahum al-aliyah wa jaddahum wajtihadahum, dan juga dengan ya cita-cita mereka yang tinggi, jerih payah mereka dan kesungguhan mereka. Amma ana, adapun saya, kata Syekh Al-Farawi, faqad syarahtu hadzal kitab syarhan yatanasabu ma'a dhurufi ahli hadzal asri. Adapun saya, maka sungguh karena beliau hidup di zaman era modern, maka saya telah mensyarah kitab tauhid ini dengan sebuah syarah yang sesuai dengan keadaan di orang-orang yang ada di zaman ini. La yutlabu ghaliban illa fil madarisi al-nidhamiyah, yang tidaklah di ilmu ini dituntut kebanyakan kecuali di berbagai madrasah-madrasah yang an-nidhamiyah, yang formal. Syarahtu hadzal kitab bi uslubin sahlin mubassatin. Saya mensyarah kitab tauhid ini dengan uslub gaya bahasa yang mudah ya, yang mubassat, yang simpel, sederhana. Sa'iran fihi ala khutuwati tarbiyatil haditsah. Ya, yang saya di sini berjalan dalam di atas langkah-langkah tarbiyah haditsah modern. Ya, berjalan di atas langkah-langkah pendidikan era modern. Ya, maka beliau mudah, seolah-olah hendak memudahkan kita. Karena beliau tahu ini beliau berhadapan dengan orang-orang zaman sekarang. Maka beliau, orang zaman sekarang pemahamannya kurang. Orang zaman sekarang banyak lupa karena banyak maksiat. Maka beliau memudahkan. setelah beliau beliau jelaskan kosakata, beliau jelaskan maksud, beliau jelaskan apa hubungan ya bab ini dengan kitab tauhid atau ayat ini dengan bab, ya kemudian beliau simpulkan faedah yang bisa diambil dan beliau berikan soal ya, agar kita mengingatnya. Diberikan soal, nanti kita akan baca soalnya. Soal dari apa yang telah dikaji. Misalkan di bab pertama terkait tentang bab qaulillahi taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, nanti kandungannya diulang lagi oleh beliau. Sebutkan yang tadi semua itu. Nah, kayak begitu. Kan jadi lebih murajaah. Jadi apa yang kita kaji di awal kemudian di akhir diulang lagi. Ya. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Nah. Gak masuk. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu masih mending. Jadi ada yang nyangkut. Nah, ada yang nyangkut itu nanti diulang lagi oleh beliau. Diulang lagi dengan bentuk soal, pertanyaan. Yang tentunya jawabannya ada di kitab. Nah, jadi kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, balik lagi ke kanan lagi. Ke dalam lagi. Yang repot itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Ya, tidur selama kajian. Oke, kajian kita ini, jangan ngantuk, jangan tidur. Jangan ada yang main handphone. Ya. Jangan main handphone, nanti aja main handphonenya. Sabar, sekarang sedang belajar. Sedang belajar. Harus aja fokus perhatian. Jangan sampai antum giliran ada nih. Pelatihan dari kantor. Wah, semangat. Pelatihan dari motivator, semangat. Sampai pelatihan ya, gimana ternak lele aja semangatnya, Masya Allah. Gimana cara kasih makan lele, ya Allah, semangat. Kata trainernya, jangan ada yang main handphone. Wah, sami'na wa ato'na. Giran di kajian, jangan ada yang main handphone. Alah, ini kan juga penting. Ya, jawab WhatsApp istri pertama. Juga penting. Hah? Wah, ini kok bisa pelatihan gimana cara makan kasih lele itu, kasih makan lele. Ternyata lebih dia taati peraturannya daripada kajian kitab tauhid. Harusnya lebih-lebih lagi. Ya enggak? Ya enggak? Nah. Makhri ngomong-ngomong kurusan selama Ramadan. Enggak dikasih makan sama bapaknya ya? Nah. Masya Allah. Mana lagi tadi? Nah. Wa tariqati fi syarhi kama yali. Dan metode saya dalam syarah ini sebagai berikut. Metode beliau Asy-Syaikh Al-Qarawi, awalan yang pertama, iradun nas, yaitu menyebutkan nas itu dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Ya, fa idza kana an-nasu ayatan, apabila nas itu berupa ayat Qur'an, wa sahibul matni lam yukmilha kammaltuha tatmiman lil faidati. Apabila sang penulis kitab yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau tidak menyempurnakan ayat tersebut, ya, maka saya akan sempurnakan lanjutan ayatnya tatmiman secara utuh lil faidah, karena terdapat faidah di dalamnya. Wa qad yastalzimul ma'na irada ayatin qablaha aw ba'daha, dan terkadang hal ini akan ya, berkonsekuensi kepada penyebutan makna sebelumnya atau setelahnya. Sanian yang kedua, setelah metode beliau yang pertama menyebutkan nas, syarhul kalimati, beliau akan menjelaskan kosakata kalimat per kalimat dari ayat atau hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab tauhid. Sebisa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka Syekh Al-Qarawi di Al-Jadid akan menjelaskan wa ma khalaqtu, apa itu makna khalaqtu, apa itu makna al-jin, jin itu apa maknanya, al-ins, apa itu maknanya al-ins, illa, apa itu maknanya ya'budun, apa itu maknanya. Beliau akan menjelaskan perkosa kata ayat atau hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, semakin memudahkan kita gak untuk paham ya, insyaallah. Ya, satu ayat, satu hadis, satu bab permasalahan dari ilmu yang kita pahami dengan baik, itu kata para ulama lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum paham satu ayat tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama, itu mending daripada antum dapat dunia dan seisinya. Kan begitu. Nah, ini ta'zim ilmu, harus mengagungkan ilmu. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong ya, di hadapan saya masih ada yang belum punya kitab sepertinya. Mayoritas memang megang kitab. Ya, jadi kakek kita. Oh, saya ini enggak bisa bahasa Arab. Ya, ini juga semuanya belum tentu bisa bahasa Arab. Pegang kitab, ya. Pegang, beli, ya. Cari kitabnya itu. Jangan minjem. Kalau minjem ntar buku temannya dioret-oret. Cari kitab. Kalau belum mampu, cari yang penjual kitab itu bisa apa namanya? Diangsur. Nah, diangsur. Ini harga kitabnya berapa? Peko. Hah? 90.000. Cari yang angsurannya 6 kali. Wah. Wow. Nah, iya. Ya, jadi per bulan 15.000. Gitu. Ya. Cari enggak apa-apa. Ya, jangan sampai enggak ada kitab. Ini penting ini. Ya, kalau enggak bisa bahasa Arab nanti kan diterjemahin. Kan semuanya kan saya baca, terjemahin. Ya. Antum harokatin, tulis terjemahin. Kan udah berulang-ulang begitu. Kita sudah selesai syarah kitab salah satu usul Syaikhul kemarin akidah wasithiyah selesai enggak? Paham enggak? Paham, selesai. Kayak begitu juga. Nah, biasakan pakai kitab Arab. Ya. Ya, LDI zamannya sesat, menyesatkan. Kalau kajian kayak salaf, pakai kitab Arab. Antum ngaku-ngaku salafi, kajiannya buku, aduh enggak bawa kitab, ya. Itu kata dia, masih untung saya bawa ngaji enggak begitu. Walah, yang untung siapa? Kok masih untung? Siapa yang untung? Hah? Kok kayak begitu jawabannya? Wah, masih untung saya mau ngaji katanya. Siapa yang untung? Memangnya kalau yang antum datang yang untung siapa? Pak Eko. Siapa yang untung? Saya. Siapa yang untung? Diri sendiri. Nah, kita yang butuh sendiri. Makanya antum diusahakan, maksimalkan. Ya, kalau tidak ada, sementara catat. Ya, qaidul ilmi kitabah. Ya, ini sampai marfu kepada Nabi SAW. Ikat ilmu dengan penulisan. Jangan sampai ilmu lewat. Ingatan kita ini terbatas. Kita bukan Imam Bukhari. Ya, kan tadi masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Gitu. Keluar kuping kiri. Sekarang ingat. Besok lupa apa? Wah, ingat sepekan, sepekan kemudian di kemal antar istrinya. Wah, lihat makhluk halus, hilang semua. Hilang semua. Coba kalau hilang itu ada ilmu catatannya dicatat itu. Oh ini dia. Oh jadi ingat. Oh jadi ingat. Ya. Nah, memang ini minoritas yang belum bawa kitab, tapi diusahakan, ya, diusahakan. Ini masya Allah, banyak kan udah pada megang kitab ya. Udah puluhan yang megang kitab, ya sepertinya. Yang belum megang kitab, ya coba di mah. Oh iya. AC-nya dimatin satu coba. Yang mana? Yang dimatikan AC-nya? Yang sana. Oh, biar Pak Imam enggak kedinginan. Kalau yang sini kan langsung kena Pak Ustaz gitu. Kemudian mana lagi? Salisan, syarhul ijmali, penjelasan secara ijmal, global. Rabian, istikhrajul fawaid. Beliau akan menyebutkan berbagai faedah. Khamisan al-munasabah, yaitu adanya pencocokan tentang dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan bab, ya, atau dengan kitab tauhid. Khamis wa taqsimul wa taqsimu ila qismain wa tanqas wa tanqasimu ila qismain. Dan munasabah ini, kesesuaian ini, pencocokan ini terbagi menjadi dua bagian. Munasabatun nas lil bab wa munasabatun nas li tauhid. Itu kesesuaian nas, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ayat atau Quran atau hadis, ya, itu kesesuaian dengan bab dan kesesuaian dengan kitab tauhid. Kalau sesuai dengan bab, hadhihi al munasabatu turadu fi kulli bab. Ya, kalau kesesuaian dengan bab ini terdapat di setiap bab. Adapun kesesuaian ayat atau hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kitab tauhid atau dengan tauhid, itu kata Syekh Al-Qurawi, fahadihi katturadu ahyanan idaktadol amru dalik. Itu terkadang terdapat kesesuaian antara ayat atau hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan at-tauhid. Ya, itu apabila ada hal yang mendesak yang menuntut hal tersebut. Kemudian langkah beliau berikutnya yang keenam, sadisan qad tuktabu mulahadhatun ba'dal munasabah ahyanan idza qadal al-amru dzalik. Ya, terkadang akan ditulis ya mulahadhah, ya, beberapa catatan setelah kesesuaian, terkadang apabila hal ada hal yang menuntut demikian. Sabian al-munaqasyah. Itu munaqasyah di sini, munaqasyah artinya dialog, namun intinya realnya bukan dialog, namun yang ada adalah seperti soal, seperti murojaah. Ya, pertanyaan, yang pertanyaan tersebut adalah berkisar tentang semua yang dibaca dari bab per bab. Ya, dari per bab. Apa maksud dari kosakata wa ma khalaqtul jinna wal ins, disebutin semua apa maksud dari al jin al ins, apa makna dari ya'budun illa liya'budun, apa maknanya. Kemudian ada pertanyaan apa hubungan ayat ini dengan bab, apa hubungan ayat ini dengan kita dengan tauhid, apa faedah global dari ayat ini, makna global dari ayat ini. Pertanyaannya adalah murojaah ini ya untuk ya, menghasung kita untuk lebih mengingat lagi, menguatkan lagi makrifat yang kita baru dapatkan dari pembacaan kitab. Wa idza kana hunaka kalamun fil matni la yumkinu syarhuhu ala tariqatil madzkurati ja'alnahu tatimmatan fi akhiril bab. Nah, apabila di situ terdapat pembahasan dari dalam matan yang tidak mungkin dijelaskan melalui metode yang telah disebutkan dari 1 sampai 6 tadi metodenya, maka kami akan menjadikan itu sebagai syarahnya, itu akan kami jelaskan sebagai penyempurna di akhir bab. Waqad samaituhu al-jadid fi syarhi kitab tauhid, dan saya menamakan kitab ini dengan nama al-jadid, syarah dari kitab tauhid. Wallaha as'alu an yaj'ala amali khalisan liwajhil karim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan hanya kepada Allah, ya, ini Allahnya itu, lafaz jalalahnya itu ditakdim, didahulukan, ya, sebagaimana ma'ruf dalam ilmu nahu, bahwasanya hak yang diakhirkan kemudian dikedepankan, maf'ul bih diakhirkan, objek diakhirkan. Ya, hanya kepada Allah, Allah di sini objek, maf'ul bih. Haknya itu diakhirkan dari ya, dari amilnya, yaitu fi'il. Kemudian dikedepankan, maka ini memberikan faedah, ya, faedah tak faedah, yaitu pembatasan. Ya, pembatasan. Yaitu hanya kepada Allah. Ya, aku memohon agar Allah menjadikan amalku ini ya ikhlas mengharapkan wajahnya yang mulia. Semoga salawat dan salam tercurah kepada nabinya, nabi kita Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau semuanya. Wa katabahu Muhammad ibn Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qarawi ya rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, kitab tauhid. Ya. Ya, di halaman berapa? 17. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun, innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Ini ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid. Ayat ini. Itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jin," dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. "Ma uridu minhum," aku tidak menginginkan dari mereka mirizkin, rezeki. "Wa ma uridu ayyut'imun," aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. "Inna allahu warrazzaq," sesungguhnya Allah lah sang maha pemberi rezeki. "Dzul quwwati al-matin," yang memiliki kekuatan, al-matin, yang lagi kuat, lagi kokoh. Ini ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid. Ya, Syekh Al-Qarawi berkata, "Syarhul kalimat." Nah, ini sebagaimana yang beliau jelaskan. Beliau akan menyebutkan kosakata dari setiap ayat hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid. Nah, beliau syarhul kalimat, penjelasan kosakata, ya, al-jin wa ma khalaqtu, itu ma-nya itu manafiyah, yang menafikan. Dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan, al-jinna wal-insa, jin dan manusia. Jin dan manusia. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Al-jin itu apa? Alamun mustatirun. Dia adalah alam. Ya, dia adalah alam, sebuah nama makhluk yang mustatir. Yang dia, kalau antum belajar nahu, domir mustatir. Tersembunyi, tak terlihat. Yang tidak terlihat, anil anzar. Dari pandangan. Ya, dari pandangan kita. Nah, setan adalah bagian dari jin. Wa kana minal jinni. Dan setan itu kata Allah adalah bagian dari kalangan jin. Jin ini diciptakan dari nar. Khuliqat al-jinnu minan nar. Jin itu diciptakan dari api. Wal insa hum banu Adam. Adapun manusia diciptakan dari ya, mereka adalah banu Adam. Banun, banu itu jamak dari ibnun. Ya, putra, anak-anaknya Adam. Anak-anaknya Adam. Ya. Illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, ya, itu ada tulis istisna untuk mengecualikan, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ai yuwahidun, apa makna agar beribadah kepadaku? Yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Ini bahkan juga dikutip dari Ibnu Abbas. Ya, agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Apa artinya mentauhidkanku? Mengesakan Allah dalam ibadah. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah tersebut dengan segala jenis ibadah kepada selain Allah. Itu makna dari wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada orang yang hafal Quran, hafal surah ini. Di surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Namun di satu sisi, satu waktu, dia juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Beristighosah kepada selain Allah. Beristiadah, isti'anah kepada selain Allah. Berarti dia gak paham makna ayat ini. Ya, dia pikir ibadah tersebut hanya sholat, hanya zakat, haji, sedekah. Dia pikir ibadah hanya itu. Sujud, rukuk, tidak. Ibadah itu adalah sesuatu yang kompleks. Makanya beliau di sini Asy-Syaikh Al-Qarawi membawakan definisi ibadah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di buku beliau Risalah Al-Ubudiyah. Ya. Maka beliau berkata, ini aslinya adalah ungkapan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam rahimahullah, apa itu al-ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal amali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah ismun, sebuah nama yang jami'un, yang mencakup likulli, bagi setiap, atas setiap ma yuhibullahu, atas setiap yang Allah cintai, wa yardahu, dan yang Allah ridhai. Minal aqwal, baik itu berupa ucapan, wal amal maupun perbuatan. Adh-dhahirah, yang nampak, wal batinah maupun yang tidak nampak. Nah, ini adalah ibadah. Jadi ibadah jangan dipahami sholat, sujud aja. Semua ibadah yang Allah cintai, yang Allah ridhai, maka itu adalah ibadah. Yang nampak maupun yang tidak nampak, yang diucapkan maupun yang dilakukan, itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Apalagi tadi doa, doa itu adalah ibadah. Kata Nabi SAW, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalahkan kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, menyombongkan dirinya, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Allah namakan ibadah doa sebagai ibadah. Yaitu menyombongkan dirinya dari berdoa, beribadah padaku, ya dari apa? Berdoa kepada Allah. Maka dia kelak akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dia berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada Semar. Berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Berdoa kepada arwah leluhur. Berdoa kepada selain Allah. Bahkan dia berdoa kepada Nabi SAW. Ya. Ketika dia umroh, dia ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa bukan menghadap Ka'bah ke arah Mekah, malah dia berbalik arah berdoa ke makam Rasulullah Ya Rasulullah, tolonglah aku, tolong aku. Berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia hafal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu artinya di Al-Qur'an dia ada terjemahannya. Tapi dia jahil, bodoh, enggak ngerti apa maknanya. Ya, apa maknanya? Ma uridu minhum min rizqin. Ya, kemudian di ayat, tidaklah aku meminta kepada mereka rezeki. Apa maksudnya? Lam yuridillahu minhum, Allah tidak menginginkan dari mereka ayyarzuqu anfusahum. Ya, Allah tidak menginginkan mereka memberikan rezeki untuk diri mereka sendiri. Wala yarzuquna ghairahum, dan Allah juga tidak menginginkan mereka memberikan rezeki kepada orang lain. Ma wa ma uridu ayut'imum, dan aku tidak ingin pula agar mereka memberikan makan kepadaku. Kata Syekh Al-Qarawi, walam yurid, dan Allah juga tidak menginginkan ayut'imu anfusahum. Allah juga tidak menginginkan mereka memberikan makan untuk diri mereka sendiri. Wala yut'imu ghairahum, maupun memberikan makan kepada orang lain. Wa innama asnada rizqa, namun Allah menyandarkan rezeki wal it'am, dan pemberian makan, ila nafsihi, kepada dirinya. Di ayat wa ma uridu ayut'imun, ya, li'annal khalqa iyalullah, karena makhluk, semua makhluk adalah tanggungan Allah. Maka tatkala mereka memberikan rezeki kepada makhluk, makanan kepada makhluk, seolah-olah mereka memberikan makan kepada Allah. Ya, karena makhluk yang diberikan rezeki oleh mereka itu adalah hakikatnya tanggungan Allah. Faman at'amahum faka'annama at'ama Rabb azza wa jalla. Maka barang siapa yang memberikan makan kepada mereka, kepada makhluk, maka seakan-akan dia memberikan makan kepada Rabb azza wa jalla. Di sini kata Syekh Al-Qarawi. Jadi maknanya, makna ayat ini, ya, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun, jangan dipahami aku tidaklah menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Bukan demikian yang dipahami secara tersurat maupun tersirat dari apa yang kita pahami dari pemahaman kita yang terbatas. Namun para ahli tafsir menjelaskan ayat ini maknanya ialah apa? Nah, yaitu Allah tidak menginginkan agar mereka memberikan rezeki untuk diri mereka sendiri, karena mereka adalah tanggungan Allah. Atau memberikan rezeki, memberikan makan kepada orang lain, karena orang lain pun juga tanggungan Allah. Maka seolah-olah tatkala mereka memberikan makan kepada diri mereka dan orang lain, seolah-olah dia memberikan makan kepada Allah, karena semuanya adalah tanggungan Allah. Inna Allaha huwal Razzaq. Ar-Razzaq, lihat kata Syekh, katsiru rizq li khalqihi, yaitu banyaknya rezeki yang diberikan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Ar-Razzaq ini dengan sigah mubalaghah, aslinya Razik. Razaqa yarzuqu, isim fa'ilnya Razik, yang memberi rezeki. Nah, dengan sigah mubalaghah, Razzaq, yang banyak memberikan rezeki. Banyak memberikan rezeki, tak terbatas. Korun Allah kasih rezeki yang demikian kisahnya. Ya, antum tahu miliuner Bill Gates, George Soros, dia punya rezeki, masya Allah. Ya, sampai tuh duitnya kalau dirupiahin, ya, ditaruh dalam bentuk 100 ribuan, gak muat rumah kita mungkin. Taruhnya, ya, gak muat. Ya. Kalau dibeliin kitab Al-Jadid, berapa ratus kontainer, berapa ratus kapal, berapa ribu kapal. Wah. Nah, ini rezeki Allah sangat banyak. Makanya Allah Ar-Razzaq. Ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit telah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya. Makanya enggak perlu khawatir terhadap rezeki. Ya. Apalagi sudah Allah takdirkan dan Allah tulis lagi di perut ibu kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yursalu ilaihi malakun ya bikat bi rizqihi wa ajalihi wa syakiyun wa sa'id." Itu diutus ke perut ibunya. Ya, ketika sudah berumur dia 4 bulan. Ya, diutus malaikat yang mencatat yang pertama apa? Birizki, rezeki dia. Ditakdirkan lagi rezeki, nggak perlu khawatir. Ya, Fakhri kalau mau nikah nggak usah khawatir. Mau kasih makan apa? Ya kasih makan makanan. Masa mau kasih makan batu? Dapat dari mana? Usaha. Ya, Allah sudah jamin rezekinya, usaha. Nah, gojek ke apa ke? Bisa. Ya, ya nggak Fakhri? Jualan ke? Apa ke? Ya. Dzulquwwati, sahibul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-matin asyadidul quwwah, kekuatan yang sangat kuat. Ya, kokoh gitu. Asyarhul ijmali. Penjelasan secara global ayat ini. Yukhbirunallahu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Subhanahu wa taala, annahu huwal ladzi aujadal jinna wal insa. Dialah Allah yang menciptakan jin dan manusia. Maka jin dan manusia diciptakan oleh Allah. Ya, sebagian kalangan Mu'tazila atau sebagian kalangan dari Mutafalsifa, mereka enggak percaya adanya jin. Ini keyakinan yang batil. Dan sebagian orang-orang konyol mempercayai teori Charles Darwin bahwasanya manusia tidak diciptakan oleh Allah, namun berdasarkan evolusi. Teori evolusi. Dari kera, monyet, kata Darwin. Ya, kita katakan Anda aja Darwin yang dari monyet. Kasi enggak. Dan Darwin pun, dia walaupun dia mengungkapkan teorinya tersebut, dia pun berasal dari Adam. Dari Adam, dari Hawa. Hasil pernikahan Adam dan Hawa, beranak pinak sampai muncul Darwin. Ya, entah teori dari mana dia. Ada orang yang mengatakan kita tercipta dengan sendiri. Dari apa emangnya? Emangnya Anda dicombrok? Hah? Dibikin dari apa? Bateri combrok? Hah? Singkong, kasih oncom. Emangnya Anda ini combrok? Tersendiri. Combrok aja dibikin. Oh, combrok aja enggak antum ya, enaknya ini kita nongkrong gini makan combrok nih. Muncul combrok ting begitu. Enggak ada. Itu pun dibikin dulu, ya enggak? Iya, goreng dulu. Kemudian mana lagi? Wa anal hikmata min ijadihim, dan bahwasanya hikmah dari diciptakannya mereka jin dan manusia, hiya ifraduhu bil ibadah wa kufru bima siwahu, yaitu mengesakannya, mengesakan Allah dalam ibadah dan mengkufuri, mengingkari peribadatan kepada selainnya. Ini hikmahnya. Bukan cuma beribadah pada Allah saja, wajib mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Ini tauhid. Makanya kata Ibnu Abbas, illa liyabudun ai illa liwahidun. Kecuali agar mereka mentauhidkanku. Apa itu makna mentauhidkan Allah? Memberikan ibadahnya kepada Allah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena tauhid itu dua, nafyu isbat. Dua rukun ini bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung. Satu burung itu punya cuma satu sayap aja. Bisa jalan gak? Terbang gak? Gak bisa, nyengsar, jatuh. Apalagi gak punya dua sayap. Gak bisa kemana-mana. Nah, mukmin juga demikian. Dalam bertauhid mesti nafyu isbat. Gak boleh, oh saya beribadah pada Allah saja. Ya, adapun orang-orang yang natalan, adapun orang-orang yang pesugihan, adapun orang-orang yang sedekah laut, adapun orang-orang yang tumbal, adapun orang-orang yang pergi ke dukun, silakan saja. Nah, ini bukan mukmin, ini musyrik. Dia bukan orang Islam. Bisa dipahami sini enggak? Mukmin, muslim, dia mesti mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah tadi. Paham sini ya? Nah, ini. Wa annahu lam yakhluqhum limaslahati naf'in lidatihi, dan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan mereka untuk kemaslahatan manfaat pada zatnya saja semata. Wa innama aujadahum lil ibadah, namun Allah menciptakan mereka untuk ibadah. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Wa takaffala bi arzaqihim, dan Allah yang menanggung rezeki mereka. Enggak perlu khawatir. Wa huwa shadiqun bi wa'dih, dan Allah yang maha benar atas segala janjinya. Qadirun ala tahqiqih, Allah yang maha mampu untuk merealisasikannya. Li'annahu qawiyyun matinun, karena dia Allah yang maha kuat, yang maha kokoh. Al-fawaid. Nah, faedah yang kita bisa ambil dari ayat tadi. Al-awwal yang pertama, wa annal hikmata min khalqil jin wal ins hiya ifradullahi bin ibadah, bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah ifradullah, mengesakan Allah bil ibadah, dalam ibadah. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, isbatu wujudil jin, yaitu penetapan adanya jin. Ini sebagai bantahan dari kalangan mantiqiyun, yang mereka banyak berasal dari kalangan mutafalsifah, berasal dari kalangan ya Mu'tazilah, yang mereka mengingkari adanya jin. Ya, adanya jin. Yang ketiga, kamalu ghinallahi min khalqihi, kesempurnaan kekayaan Allah dari makhluknya. Rabi' yang keempat, anna masdar rizqi minallah, bahwa sumber rezeki dari Allah. Walakinnal abda ma'murun bi fi'lil asbab, namun hamba diperintahkan untuk melakukan sebab. Nanti ada di kitab tauhid, ya, di bab-bab pertengahan menuju akhir ada bab wajibnya menyandarkan segala nikmat hanya kepada Allah. Ya, di bab ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat itu. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, namun mereka mengingkarinya. Mengingkarinya dalam hal apa? Hati mereka mengakui ini dari Allah, namun lisan mereka mendahului pengakuan di kalbu mereka dengan mengatakan, oh ini karena pinter saya. Rezeki ini karena pinter saya ini. Karena saya jago dagang, karena saya ulet, karena saya rajin, karena saya bla bla bla. Dia akhirkan penyandaran nikmat tersebut kepada Allah. Mana bisa kamu? Oh iya, mana rajin servis AC gitu misalkan. Misalkan, ya. Oh saya rajin marketingin. Oh saya rajin ini ulet, makanya kamu ulet juga dong. Ah ini syirik asghar. Syirik asghar menodai tauhid. Menodai tauhid. Menodai tauhid. Tapi kalau sudah meyakini, ini rezeki dari mana? Dari Allah. Enggak, dari kerjaan saya, dari bos saya. Wah ini syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, ini wajib menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Karena rezeki sumbernya itu dari Allah. Wa fis samai rizqukum ma tu'adun. Kan begitu. Ya. Di langit rezeki kalian. Nah, kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Melakukan sebab. Ikhtiar. Ya, bisa dipahami sini? Kalau bersandar kepada sebab, bersandar kepada sebab, bersandar kepada kerjaan, dagangan, syirik kepada Allah. Kalau hanya bertumpu kepada takdir rezeki, meninggalkan sebab, ini celaan terhadap syariat. Bisa dipahami sini? Hah? Bisa dipahami gak? Nah, kalau emang rezeki gak kemana katanya. Terus ya udah duduk aja kayak Maryam. Nah, ini celaan terhadap syariat. Ini jabriyah. Ini paham apa? Jabriyah. Oh enggak, rezeki ini saya memang kerja. Itu dari Allah. Ya Isa, kalau dari Allah, kalau saya enggak kerja ya enggak dapat rezeki juga. Ini qadariyah. Hah? Ini qadariyah. Syirik. Syiriknya apa? Syirik akbar, enggak tanggung-tanggung. Ya. Nanti ada di bahasan. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan membawakan ayat itu. Kalau kita di dalam kalbu, oh ini dari Allah, dari Allah, dari Allah. Jago dagang, usaha, oh wirausaha jago. Anda bisa sukses begini? Oh iya. Saya dulu begini-begini. Ah, syirik asghar. Syirik asghar harusnya apa? Alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah. Ya, sebabnya saya begini-begini. Kan banyak tuh orang gitu. Dia kayak Korun. Ya, kok orang begitu ditanya, oh kamu ini bisa kan? Wah inna ma'uti itu. Ya. Min inna ma'uti itu min ilmin indi katanya. Kata Qurun apa? Wah saya tidak dapat ini karena pengetahuan yang ada pada saya. Qurun kan begitu. Nah, sama tuh kayak orang-orang zaman sekarang. Nah, ini masdar rezeki, sumber rezeki itu hanya pada Allah. Adapun pembahasan itu nanti ada di bab sendiri. Kita betul dulu. Ya, di bab ini. Bab tersendiri. Kemudian yang kelima, isbatus main min asma'illah. Penetapan dua nama dari nama Allah. Huma ar-razzaq, yang kedua al-matin. Nah, ini dua nama Allah. Munasabatul ayah lil bab li tauhid. Apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Haitsu dallatil ayatul karimatu. Yaitu di mana ayat yang mulia ini, yang tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat yang mulia ini dallat, menunjukkan ala annal hikmata, menunjukkan kepada hikmah min khalqil jinni wal ins, dari diciptakannya jin dan manusia. Hiya, yaitu apa hikmahnya? Ifradullahi bil ibadah wal kufru bima siwahu, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah dan mengingkari kepada selainnya. Ini hikmahnya. Bisa dipahami di sini faedahnya ya, dan juga hubungannya. Nah, sekarang kita masuk ke munaqasyah, bagian akhir. Munaqasyah yaitu di sini dalam bentuk soal agar kita memurojaah apa yang telah tadi dipelajari. Ayo, lihat yang pertama. Alif, ba, jim, dal. Ini kalau bahasa kita A B C D. Ya. Alif. Isyrah al-kalimati al-atiyata. Jelaskan, coba jelaskan berbagai kalimat sebagai berikut. Al-jin. Nah, apa tadi al-jin? Penjelasannya? Alamun mustatirun. Ah? Alamun mustatirun anil anzar. Makhluk yang tidak terlihat dari pandang. Nah, itu. Al-ins. Apa? Al-jin, al-ins, manusia? Banu Adam, anak Adam. Nah, itu. Liya'budun, apa makna liya'budun? Illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa makna liya'budun? Liwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Nah, apa makna tauhid? Memberikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Apa makna ibadah di sini? Apa makna ibadah? Ismun jami'un, tanpa lihat buku. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Apa terjemahnya? Ya, sebuah nama yang mencakup dari segala apa yang Allah cintai maupun yang Allah ridhoi, berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, yang nampak. Sangka baik ibadah bukan? Husnudzon, sangka baik bukan? Sangka baik. Dia memang tidak nampak. Ya, dia memang tidak nampak. Tapi dicintai Allah enggak? Dicintai Allah enggak? Dicintai Allah. Nah, sangka baik adalah ibadah. Nah, Pak Kasino ngantuk? Nah. Belum enggak bawa kopi ya? Taib. Kemudian, ma uridu minhum mirzkin, aku tidak meminta rezeki kepada mereka. Apa maknanya? Apa maknanya? Tadi tafsir dibawakan oleh Syekh Al-Qurawi. Hah? Langsung aja terjemahnya. Langsung aja. Aku tidak minta kepada mereka memberi, agar mereka memberikan rezeki untuk diri mereka dan untuk orang lain. Wa ma uridu ayut'imun, apa maknanya ayat ini? Aku tidak ingin mereka memberikan makan untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Kenapa dinisbatkan kepada Allah seperti wa ma uridu an yut'imun? Aku tidaklah menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Kenapa Allah menisbatkan pemberian makan itu ditujukan kepada dirinya yang mulia? Kenapa? Karena mereka sendiri maupun orang lain adalah tanggungan Allah. Maka seolah-olah tatkala mereka memberikan makan untuk diri mereka dan orang lain, seolah-olah mereka memberikan makan kepada Allah. Bisa dipahami sini? Nah. Ar-Razzaq, apa makna Ar-Razzaq? Zat yang maha banyak memberikan rezeki kepada makhluknya. enggak pilih-pilih rezeki Allah. Ya, tidak pilih-pilih. Allah orang kafir Allah kasih rezeki, hewan Allah kasih rezeki, setan Allah kasih rezeki, jin Allah kasih rezeki. Ya, semua Allah kasih rezeki. Bahkan rezekinya orang kafir terkadang atau bahkan sering itu lebih banyak pada rezeki kita. Rezeki antum berapa bulanan? 3 juta UMR. Orang kafir, masya Allah, triliunan. Kita UMR, alhamdulillah. Mereka triliunan, merasa kurang terus. Ya, per bulan dapat 1 miliar. Ya, per bulan bakal 1 miliar. Makan semua gak enak. Ini gak boleh, itu gak boleh. Ini pantang, ini pantang. Tiap hari makan bubur. Ya. Lama kita kan. Kita gaji UMR makan apa? Kopi. Oh, kopi. Pisang goreng. Comrok sikat. Kambing ayo, kopi bahkan. Yang enak-enak alhamdulillah. Ya. Jadi kalau begitu banyakkan mana rezekinya? Kita. Duitnya banyak, triliunan. Miliaran, istrinya satu. Misalkan, ya Pak Imam ya, jadi bos servis AC, istrinya ya satu, alhamdulillah. Ya, mana lagi tadi? Zulkuwah, apa arti Zulkuwah? Yang memiliki kekuatan. Al-matin apa maknanya? Kekuatan yang sangat kokoh. Ya, israh ala ayat syarhan ijmalian. Coba jelaskan ayat ini dengan penjelasan yang global. Ada di atas. Apa? Allah menjelaskan ayat ini, mengabarkan ayat ini bahwa dialah yang menciptakan jin dan manusia. Bahwa hikmah dari ciptakannya jin dan manusia adalah agar mengesakan Allah dalam ibadah dan mengingkari, mengkufuri peribadatan diberikan kepada selain Allah. Nah, itu sudah cukup itu. Nah, sudah cukup maknanya. Istakhrij arba'a fawaida minal ayah ma'a dzikril ma'khad. Ya, coba sebutkan 4 faedah dari ayat ini disertai dengan penyebutan dari mana kaidah itu diambil. Dari mana? Misal apa? 4 faedah kan ada 5 nih. Dari mana? Yang pertama, bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia itu adalah ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Dari mana tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kemudian yang kedua apa? Isbatul wujudil jin. Dari mana tadi? Wa ma khalaqtul jinna disebutkan. Yang kedua, yang ketiga, kamalu ginallahi an khalqih, yaitu kesempurnaan kekayaan Allah dari makhluknya. Allah enggak butuh. Dari mana ayatnya tadi? Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayut imun. Kemudian apa lagi? Anna masdar rizq minallah, sumber rezeki itu dari Allah. Dari mana ayat pengambilannya? Innallaha warazzaq dzul quwwatil matin. Kemudian apa lagi yang kita bisa ambil faedah? Kemudian mana lagi? Ya, penetapan 2 nama. Dari mana itu? Innallaha warazzaq dzul quwwatil matin. Naam. Yang terakhir yang dal, waddih munasabatal ayah lil tauhid. Ya, coba jelaskan ya hubungan ayat ini dengan tauhid. Apa? Hubungannya yaitu di mana ayat yang mulia ini menunjukkan akan hikmah dari penciptanya jin dan manusia, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah dan mengkufuri, mengingkari kepada peribadatan kepada selain Allah. Bisa dipahami ya? Di murojaah ya. Insyaallah kita cukupkan dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita sampai jam 9. Ya, mukadimah awal-awal sampai jam segini dulu dah. Ntar berikutnya sampai jam 9 kurang. Kalau lebih-lebih dikit ya anak kasih bonus diskon berarti. Ya, ada yang mau ditanya? Enggak ada. Ada enggak? Tafadhalu.